إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا sebagaimana yang disebutkan dalam pengumuman barakakum, taklim kita sore ini adalah insyaallah membahas sebab-sebab mendapatkan harta warisan dan beberapa perkara yang menghalanginya. Pertemuan sebelumnya adalah terkait dengan barakakum makna faraid. Yakni bagian yang ditentukan ukurannya secara syariat untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Dan ilmu faraid merupakan ilmu tentang warisan dengan cara memahami hukum-hukumnya, mengetahui cara menghitungnya, yang sampai pada cara pembagiannya. Dan yang namanya warisan itu juga mencakup barakakum sesuatu yang bisa dibagikan dari apa yang ditinggalkan oleh si mayit. Seperti nakdiyah, uang tunai, al-ainiyah, barang-barang yang berharga ya, wal-hukuk seperti hak-hak yang ada, barakakum. Namun setelah kita singgung sebelumnya, sebelum harta warisan terbagi, maka barakakum perlunya untuk pengurusan jenazah seorang yang meninggalkan harta warisan itu diambil dari harta warisan tersebut. Demikian pula qada'ud duyun, menunaikan hutang-hutang si mayit, barangkali ada yang kemudian dipotongkan dari harta warisan yang ditinggalkannya. Demikian pula barakallahu'alaikum dipotong juga dari wasiat yang disampaikan oleh si mayit, yang tentunya maksimalnya adalah sepertiga. Ya. Dan yang lebih baik adalah kurang dari sepertiga. Barakallahu'alaikum. Barulah setelah itu barakallahu'alaikum harta warisan dibagikan. Ikhwani wa akhwatillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian kita masuk pada asbabul irtsi, sebab-sebab warisan. Berkata penulis Al-Fiqhul Muyassar, Fiqhul Muyassar fi da'il kitab wa sunnah, memahami fikih dalam timbangan Alkitab wa sunnah yang ditulis oleh para ulama, sejumlah ulama Saudi Arabia barakallahu hafizahumullah taala. Dalam kitabnya disebutkan asbabul irtsi, salata, sebab-sebab warisan ada tiga. Sebab-sebab warisan ada tiga. Wahia diantaranya. Diantaranya al-awwal, yang pertama an-nikah, adanya pernikahan. Pernikahan yang bagaimana? Nikah siri atau bukan? Barakallahu. Kalau nikah dengan barakallahu pernikahan yang sah, maka ini yang dimaukan. Namun kalau pernikahannya tidak sah, seperti pernikahan tanpa adanya wali, tanpa adanya dua saksi, barakallahu'alaikum, itu minimalnya dua saksi dan satu wali, wali perempuan, bukan wali ya pimpinan pondok, kiai, ustaz, ya tokoh agama dalam keadaan tidak ada wali perempuannya, maka ini tidak sah. Ada yang mengatakan nikah siri itu sah atau tidak, maka dikembalikan pada pernyataan, pengertian. Nikah siri yang bagaimana? Kalau yang dimaksud adalah nikah siri tidak ke KUA, tetapi di situ ada wali perempuannya, ada dua saksi yang menyaksikan minimalnya, maka sah. Hanya saja dia tidak taat pemerintah dalam bab barakallahu'alaikum memberlangsungkan pernikahan dengan diketahui oleh waliul amr atau pencatatannya. Sahnya sah, tetapi kurang bagus cara seperti itu. Ada sebagian yang menyebut seperti ini nikah siri. Ada lain lagi barakallahu'alaikum, beberapa pihak menyebutkan nikah siri itu adalah dinikahkan bukan untuk pihak perempuannya, tidak ada wali perempuannya. Mungkin biasanya hamil di luar nikah, khawatir keburu ketahuan orang-orang banyak, ya, akhirnya menghadirkan, ya, baik itu tokoh agama, ya, ustaz atau kiai, barakallahu'alaikum, untuk menikahkan secara paksa. Maka seperti ini ada yang menyebut sebagai nikah siri. Kalau wali perempuan tersebut tidak ada, maka barakallahu'alaikum tidak sah. Maka tidak mendapatkan warisan nanti barakallahu'alaikum. Ketika anaknya lahir tidak mendapatkan warisan dari ayahnya, tapi dari ibunya iya. Karena ya barakallahu'alaikum anak zina alias pernikahan yang tidak sah, itu nasab anak dinisbatkan kepada ibunya, bukan kepada bapaknya. barakatuh. Wallahu ta'ala bisawab. An-nikah huwa, nikah yang dimaksud di sini yang merupakan sebab warisan, akdus zaujiyah as-sahih bisyahadain wa waliyin. Walau lam yahsul bihi wat'un wala khulwa. Pernikahan yang dimaksud di sini yang merupakan sebab, di antara sebab mendapatkan warisan adalah yang dimaksud akad pernikahan yang sah dengan adanya dua saksi ini minimal dan satu wali, sebagaimana disebutkan barakafikum dalam hadis Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, la nikaha illa biwali. Tidak ada pernikahan, tidak sah sebuah pernikahan kecuali adanya wali, wali perempuan. Kalau laki-laki tidak ada wali, maka sah. Barakallahu'alaikum, laki-laki mendatangi calon istrinya. Laki-laki tersebut tidak memiliki wali sama sekali. Entah karena dia sedang safar di tempat yang jauh, yang tidak mungkin atau tidak bisa dihubungi wali-wali yang ada dalam keadaan dia ingin menikah. Namun kalau ada wali perempuan, barakafikum, ya, maka sah. Namun secara adat ya tetap bagi yang punya orang tua laki-laki, barakafikum, untuk mengkhabarkan orang tuanya terlebih dahulu. Walau lam yahsul bihi wat'un, walaupun ketika sudah akad nikah aku nikahkan Anda dengan anakku dengan mahar ini, barakallahu'alaikum, ternyata belum berhubungan, ya, qadarul masyafa'an, salah satunya meninggal, maka mendapatkan warisan. Misalkan suaminya meninggal, istrinya mendapatkan. Istrinya meninggal, suaminya mendapatkan. Walaupun belum sampai berhubungan. Walaupun belum sampai berkumpul. Oleh karena itu, barakakum, sebagian para ulama juga berpendapat hukum rajam itu diberlakukan pada orang yang telah menjalin akad nikah sah walaupun belum pernah berhubungan. Ini ada khilaf memang. Syaratnya harus sudah berhubungan. Yang satunya menyatakan, ulama yang lain mengatakan tidak harus. Tapi dia sudah sah, maka barakallahu dia diraja. Wallahu ta'ala bissawab. Ini ada perselisihan terkait raja. Adapun terkait ini warisan di sini disebutkan, walaupun belum pernah berhubungan atau berkumpul, maka bisa menyebabkan barakakum mendapatkan warisan. Dalilnya mana? Dalilnya surat An-Nisa ayat ke-12. Li'umumi qawlihi ta'ala, berdasarkan keumuman firman Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-12, walakum nisfu ma taraka azwajukum, dan bagi kalian wahai para suami mendapatkan separuh dari apa yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian. Yang namanya nikah sudah akad walaupun belum berhubungan, itu sudah dianggap istrinya, gitu loh. Ya, barakallahu. Lo kamu berjalan sama siapa? Istri saya. Sudah berhubungan belum? Kalau belum, bukan istrimu lo. Tidak bisa. Kan sudah akad. Nah, gitu maksudnya. Secara keumuman, belum berhubungan, belum kumpul, belum dukhul, dianggap barakallahu istri. Masya Allah. Ini pernikahan. Namun apakah setiap adanya pernikahan pasti mendapatkan warisan? Barakallahu fikum, maka jawabannya belum tentu, ya. Karena di sana ada ya sebab-sebab seseorang terhalangi dari warisan. Insyaallah akan disampaikan. Jadi sebab yang pertama apa tadi? Abu Zahwa, adanya pernikahan yang sah. Barakallahu fikum. Kalau nikah mut'ah, tahu nikah mut'ah? Nikah mut'ah pernah dengar? Belum? Kawin kontrak? Sah atau tidak? Oh, bukan kawin kontrak itu namanya. Bukan kontrak, selamanya itu. Ya kadang tergantung dengan kamu mau sama saya, ya. Nah, maharnya apa? Ini, ya kontaknya BMW, kontaknya tok ya, mobilnya belum, baru kontak, seneng, pokoknya seneng, itu barakallahu'alaikum. Tidak ada wali, nah itu biasa orang-orang Syiah itu, barakallahu'alaikum. Apakah laris? Laris, mengatasnamakan agama. Dulu di zaman Nabi pernah ada, ya memang pernah ada. Tapi hukumnya dihapus setelah itu. Orang Syiah menganggap tidak dihapus. Ya, soalnya ulama-ulamanya menganggap itu belum terhapus. Ya udah mengikuti ulamanya. Maka salah mereka. Atsani, sebab yang kedua. An-nasab, adanya nasab. Barakallahu'alaikum. Ai al-qarabatu minal mayyit, yakni adanya hubungan kekerabatan dengan si mayyit. Maksudnya bagaimana? Wa hiya al-ittisalu al-utwi baina insanin wa akharin bi wiladati qaribatin aw ba'idah wa tashmulul usula wal furu'a wal hawashiyah. Yakni apa itu nasab? Barakallahu'alaikum. Terhubungnya ya, terhubungnya organ secara biologis antara seseorang dengan yang lain dengan adanya kelahiran, ya, baik itu barakallahu'alaikum dekat hubungannya atau jauh, agak jauh hubungannya. Yang dekat itu ayah pada anak, yang agak jauh berkafikum seorang dengan pamannya, keponakannya. Dan itu mencakup al-usul, kekerabatan dari sisi usul, wal-furu' dari sisi furu', wal-hawasi dan dari sisi al-hawasi. Barakallahu'alaikum. Nanti akan disebutkan apa itu usul, furu' dan hawasi. Intinya sebab yang kedua adalah nasab. Barakallahu'alaikum. Fal usul humul aba, maka nasab cakupan yang pertama adalah usul. Apa itu usul? Al aba, ayah-ayah kita. Ayah kita itu dapat. Wal ajdad, kemudian kakek kita. Wa in alau limahdi dzukur, terus ke atas dari sisi laki-laki. Ayah kita, kakek kita, buyut, eyang, moyang, kalau hidup, terus ke atas. di masjid dzukur dari jalur laki-laki. Barakallahu. Kalau dari jalur perempuan tidak, ya nenek, kemudian nenek punya barakallahu kakek, terus orang tuanya gitu ya, tidak dapat. Nanti akan disebutkan barakallahu apa siapa saja yang mendapatkan warisan. Yang kedua adalah nasab mencakup furu' wal furu'. Usul, dianggap usul itu adalah seseorang yang menyebabkan kita ini ada, itu usul. Di antaranya ayah kita. Usul. Wal furu', barakallahu fikum. Kemudian yang furu' adalah cabang. Humul aulad, mereka adalah anak-anak. Ya, barakallahu fikum. Anak-anak. Wa auladul banin wa in najalu. Anak-anak ya, baik anak-anak laki-laki maupun perempuan. Wa auladul banin, dan anak-anak dari jalur anak laki-laki. Wa in najalu, terus ke bawah. Barakallahu fikum. Itu yang dimaksud dengan furu'. Kita punya anak, ada laki, ada perempuan. Ya, ada Abdullah, ada Aminah. Barakallahu fikum. Abdullah, Aminah dapat. Ya. Namun anaknya Aminah tidak dapat. Ya, anaknya Abdullah dapat nanti. Yang laki-laki terus ke bawah. Wal hawasi, kemudian al hawasi. Al hawasi itu apa? Al hawasi barakakum humul ikhwah wa banuhum. Mereka adalah saudara-saudara kita. Ya. Saudara-saudara laki kita. Dan anak-anaknya. Kita punya saudara laki-laki, barakallahu fikum, kemudian anak-anak mereka, berarti keponakan kita. Wa inna jalu, terus ke bawah. Dan termasuk al-hawasi yang mendapatkan warisan karena nasab adalah al-ahmam, paman-paman laki-laki. Namanya paman ya, laki-laki. Paman-paman kita. Wa in alau, terus ke atas. Ya. Paman punya ayah, ayahnya paman punya ayah, terus. Barakallahu fikum. Ini yang disebut dengan kerabat. Ya, dari sinasab. Wa banuhum, dan juga anak dari paman-paman kita. Wa inna jalu, terus ke bawah. Barakallahu fikum. Insyaallah nanti akan disebutkan, ya, digambarkan insyaallah. Kemudian as-salis, di antara sebab mendapatkan warisan. Yang ketiga, sebab mendapatkan warisan itu ada tiga. Yang pertama tadi, karena adanya ikatan pernikahan. Yang kedua, dikarenakan ada hubungan nasab, yakni kekerabatan dari pihak suaminya. Yang ketiga adalah al-wala. Apa itu al-wala? Barakallahu fikum. Al-wala adalah wa huwa rabitatun sababuha ni'matul mu'tiq ala raqitihi bil iqti. Adanya keterikatan, barakallahu fikum, yang sebabnya adalah seseorang membebaskan budak. Seseorang membebaskan budak dengan sebuah pembebasan. Si A budak, si B orang merdeka. Barakallahu. Si A ini yang budak dibebaskan, akhirnya kan menjadi merdeka. Ternyata mungkin dia kerja kaya, terus meninggal. Maka si B ini yang pernah membebaskan si A mendapatkan warisan. Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Balasan yang setimpal sesuai dengan perbuatan. Jadi berkafikum dalam Islam seperti itu. Al-wala disebut wala. Dia mendapatkan warisan dari si A tadi. Bukan karena pernikahan. Juga bukan berkafikum karena nasab. Karena itu orang lain. Tapi karena wala. Si A tadi pernah saya bebaskan dulu. Kemudian dia ternyata bekerja, ya, barakalikum, kaya, Allah takdirkan kaya, kemudian meninggal, maka yang membebaskan tadi dapat, barakalikum. Namun ingat, membebaskan budak itu pahalanya sangat besar. Di antaranya barakalikum, Allah Subhanahu Wa Taala menghalangi antara dia dengan neraka dikarenakan sebab pembebasannya. Maka jangan sampai dinodai dengan barakalikum ya keinginan-keinginan dunia. Ya, siapa tahu nanti kalau dia kaya barakalikum dia bisa memberikan harta pada saya. Ternyata kaya beneran, sudah dinanti. Semoga cepat mati. Nah, ini tambah dia yang meninggal duluan, Allah musta'an. Kemudian wala yarithul atiqu muhtiqahu bil ijma'. Namun ya. Orang yang dimerdekakan tadi, si A tadi tidak bisa mendapatkan warisan dari orang yang memerdekakannya. Ya. Tidak sebaliknya. Kalau tadi si B memerdekakan si A kan merdeka, kemudian meninggalkan harta warisan karena meninggal duluan, maka si B tadi dapat. Yang membebaskan dapat. Tapi tidak sebaliknya. Yang membebaskan meninggal duluan, tidak kemudian yang membebaskan ini barakallahu dia mendapatkan harta warisan. Wala yarithul atiqu muhtiquhu bil ijma'. Ya. Seorang budak yang pernah dimerdekakan, yang kemudian menjadi orang merdeka, dia tidak mendapatkan warisan dari orang yang memerdekakan. Ini bil ijma' dengan kesepakatan para ulama. Namun di sana ada perselisihan sebenarnya. Sebagian para ulama berpendapat barakalikum satu kondisi antara orang yang pernah memerdekakan dengan mantan budak itu bisa saling mewarisi dua arah. Apabila barakalikum ya ternyata orang yang pernah memerdekakan ini tidak lagi punya ahli waris baik dari sisi pernikahan maupun nasab. Ini pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan sebagiannya yang lain. Jadi hukum asal si A ini budak ya, si B orang merdeka. Ketika si A ini dibebaskan, barakallahu'alaikum, kemudian menjadi orang merdeka, kemudian meninggal, ya, dan meninggalkan harta, maka si B yang pernah memerdekakan ini dapat. Namun sebagian para ulama berpendapat tidak sebaliknya, ya, tidak sebaliknya. Kalau yang memerdekakan ini meninggal, ya, maka yang budak, yang dulunya budak, yakni mantan budak, kemudian jadi merdeka, dia tidak mendapatkan warisan dari yang membebaskan tadi. Di sini disebutkan dengan kesepakatan para ulama. Namun di sana ada perselisihan. Satu kondisi terkadang bisa, ya, orang yang membebaskan hartanya itu bisa jatuh kepada budak yang pernah dia bebaskan apabila tidak didapati lagi orang yang menjadi ahli warisnya, orang yang pernah memerdekakan. Ini pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan sebagian yang lainnya. Fan hasarat asbabul irsi fitnain an-nasab wal-zawaj sahih. Maka sebab adanya warisan dibatasi menjadi dua, yakni karena nasab dan dikarenakan pernikahan yang sah. Ini apabila tidak ada wala. Kalau ada wala maka ada tiga. Barakallahu. Jadi hukum asal sebab-sebab adanya warisan itu adalah pernikahan, kemudian nasab dan wala. Namun barakallahu di sana ada mawani. Ada perkara-perkara, hal-hal yang mencegah seseorang mendapatkan harta warisan. Ya, barakallahu. Mawani ul irsi salasah. Penghalang-penghalang warisan ada tiga. Al-awwal yang pertama adalah al-qatlu, adanya pembunuhan. Ittifaqul ulama ala annal qatlal amdal muharrama mani'un minal miras. Para ulama telah bersepakat bahwasanya pembunuhan dengan sengaja yang itu haram, mencegah seseorang dari mendapatkan harta warisan. Tapi kalau tidak sengaja atau syibhul amdi, menyerupai kesengajaan, barakafikum, maka itu tidak dianggap, yakni tetap mendapatkan. Tapi kalau sengaja, dia seperti berencana, ya, seorang anak, ya, ingin segera mendapatkan harta warisan, bapaknya kok enggak meninggal-meninggal, diracuni, ketahuan, maka anak tersebut tidak mendapatkan harta warisan. Baru. Namun tidak sebaliknya. Ayah membunuh anaknya karena anak dan hartanya itu milik ayahnya. Wallahu'alam bishawab. Di sini ada sebagian berpendapat demikian. Ketika ada pembunuhan berencana atau pembunuhan sengaja, maka itu diantara sebab mendapatkan harta warisan. Kalau menyerupai kesengajaan, tapi bukan sengaja, contohnya bergurau, berkomikum, bapak sama anak, bapaknya dilempar tisu, ya, punggungnya. Secara berkomikum, kebiasaan punggung, apalagi orang kuat, ya, habis latihan herbal itu ya, orang gym misalnya, yang garuk belakang nggak bisa itu, ya, dilempar punggungnya dengan tisu, meninggal. Ini ada pembahasannya dalam Islam. Jadi pembahasannya itu pembunuhan itu ada tiga, ya, pembunuhan sengajaan, pembunuhan khotok dikarenakan salah lihat, kira burung ternyata orang sedang nongkrong di bawah pohon, ya, tembak ternyata bukan rusak, kira rusak, nanti itu khotok. Ada yang syibhul ambi, ya, menyerupai kesengajaan, ya, ini ya tadi. Ada anak kecil main-main lempar-lemparan, ada yang lempar pensil misalnya, plek, kena kepalanya langsung meninggal. Dalam Islam itu ada hukumannya, tapi tidak seberat hukuman ketika berkafikum meninggal dikarenakan berencana atau kesengajaan. Oleh karena itu dalam Islam juga ada separing sama mitra meninggal, dalam Islam juga kena itu. Cuman ya, itu makanya dalam Islam ada itu hukumannya. Separing, iya ada, cuman tidak seperti berkafikum, cuman ya sebabnya Imam Malik berpendapat seperti itu dianggap sengaja. Nah, Imam Malik itu berpendapat ada dua, tidak ada syibhul amdi, yang ada adalah khotok karena salah, ya, atau karena sengaja berkafikum. Oleh karena itu di Saudi atau di Yaman, ya, kata Bukhudin, itu kalau nyuper mobil nabrak itu hukumannya mati. Di Yaman atau di Saudi? Iya, meninggal. Juga mati. Nah, itu di antara pendapat Imam Malik, itu enggak sengaja, misalkan ngantuk ya. Atau gimana lah? Kisos. Itu Imam Malik berpendapat ada dua. Kalau ya dianggap sengaja atau khotok. Nah, khotok ini karena kesalahan. Syibhul amdi itu tidak dianggap. Kalau khotok ini dia membunuhnya itu memang dengan sesuatu yang bisa membunuh, tapi dia salah sasaran. Tujuannya bukan itu, tapi salah sasaran, maka dianggap khotok. Kalau syibhul amdi barakatikum itu sedangkan sesuatu yang tidak bisa membunuh, tapi memang sengaja ke dia gitu loh. Misalkan lagi guyon atau seorang guru menghukum muridnya, dipukul penggaris mana betisnya, penggaris kayu, meninggal. Kalau secara medis ya betis kayu ya mungkin kalau muridnya besar ya tidak meninggal, tapi meninggal. Maka itu dalam Islam dianggap berkafikum syibhul amdi. Maka itu masing-masingnya ada hukumannya. Barakallahu. Faman qatala muwarrithahu zulman la yarithuhu. Barang siapa yang membunuh calon mayitnya yang bisa mewarisi secara zalim, maka dia tidak mendapatkan harta warisan. Tidak mewarisi. Tapi kalau tidak secara zalim, ya, ya, berkafikum khotok misalkan atau syibhul amdi, ini satu pendapat yang lain, maka tidak mengapa, tetap mendapatkan. Ya, seperti di berita-berita itu ada, ya, berkafikum, seorang bapak dia lengah naruh senapan angin, anaknya main-main ke ibunya begini, ayo tak tembak lo, tak tembak gitu, dikira mainan, ternyata dia meninggal beneran. Ini terjadi. Ya, maka ini hati-hati. Maka seperti ini, ya, kembalikan pada niatnya. Kalau secara zalim berencana, maka tidak mewarisi. Liqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, laisa lil qatil minal mirats syai'un. Tidak ada bagian sedikit pun bagi orang yang membunuh, ya, untuk mendapatkan harta warisan, tidak ada bagian sedikit pun. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah taala dalam Irwa'ul Baligh. Apa penghalang yang pertama tadi? Barakakum asuna risar pernikahan atau nasab? Penghalang yang pertama? Pernikahan atau nasab penghalang yang pertama? Penghalang yang pertama. Pernikahan atau nasab? Lalu gimana? Tidak usah ragu. Apa Pak? Mas Purnomo? Adanya pembunuhan. Jadi pilihannya salah, dibuat salah ya. Ini pernyataannya yang dimaksud. Penghalang yang kedua adalah arifku. Terjadinya perbudakan. Ada orang merdeka jadi budak. Atau orang yang dia tuh budak. Barakatikum. Fala yarikul abdu qaribahu. Maka seorang budak tidak bisa mewarisi. Ya. Kepada kerabatnya. Kecuali kepada tuannya. Kalau tuannya, dia berkepikum mendapatkan harta dari budaknya. Karena dirinya dan hartanya milik tuannya. Tapi kalau ada kerabat yang merdeka, kemudian budak tersebut diantara salah satu kerabatnya, maka budak tadi tidak mendapatkan harta warisan karena statusnya beda. Bukan orang merdeka, tapi sebagai budak. Ingat, budak itu bukan TKW, bukan TKI. Tapi kalau PKI, itu memang budaknya syaitan. Ya, barakallahu. Li'annahu idza waratha syai'an fa sayakunu li sayyidihi dunahu. Karena apabila dia budak meninggal meninggalkan sesuatu dari harta warisan, maka harta warisannya itu milik tuannya. Wa huwa kadzalika la yuwarratu li'annahu la milka lahu. Demikian pula barakakum, budak tidak diwarisi, yakni tidak mendapatkan harta warisan kalau ada misalkan kerabatnya yang merdeka itu ya meninggal karena harta warisan, dikarenakan dia dianggap tidak memiliki sesuatu. Karena kan dia milik tuannya. Barakallahu fikum. Yang ketiga dari mawani'ul irti, perkara-perkara yang mencegah seseorang untuk mendapatkan harta warisan. Yang terakhir ini adalah ikhtilafud din. Bainal muwarits wal waris. Adanya perbedaan agama antara si mayit yang meninggalkan harta warisan dengan orang yang mendapatkan harta warisan, beda agama. Fa inna dzalika mani'un minal mirats, karena ikhtilafud din, berbedanya agama ini diantara salah satu yang mencegah seseorang dari mendapatkan harta warisan. Barakallahu. Ayahnya muslim, anaknya nasrani. Ayahnya meninggal, anaknya tidak dapat yang nasrani, dan sebaliknya. Anaknya meninggal yang nasrani meninggalkan harta warisan, ayahnya yang muslim tidak dapat. Beda agama. Barok. Dan para ulama juga membahas sesama agama Ahlul Kitab itu juga dianggap beda agama. Yahudi itu bukan Nasrani, Nasrani bukan Yahudi. Bapaknya Nasrani, anaknya Hindu. Ibunya Buddha, ya, barakafikum. Kakeknya Konghucu. Maksudnya nggak ada yang dapat. Ya, oleh karena itu para ulama membahas, kalau ayahnya itu Nasrani, meninggal, mati, kemudian anaknya itu Yahudi, tidak dapat, karena walaupun sama-sama agama Ahlul Kitab, ya, tapi tidak dianggap sama. Apalagi Muslim, Islam dengan kafir, Nasrani atau Yahudi. Demikian pula agama Ahlul Kitab yang sekarang ini kan dianggap kafir, ya, itu dengan agama musyrik itu dianggap beda. Buddha dengan Nasrani beda, walaupun sama-sama kafir, dianggap beda agama, tapi sama-sama kafir. Barakatuhikum. Walaupun musyrik sama musyrik, satunya Hindu, satunya Konghucu atau Buddha, sama-sama tidak mendapat. Wallahu a'lam bishawab. Dalilnya liqaulihi alaihi salatu wassalam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la yaritul kafirul muslima walal muslimul kafir. Orang kafir tidak mewarisi harta warisan kepada orang muslim, dan sebaliknya orang muslim tidak mewarisi harta warisan kepada orang kafir. Barakallahu. Maka jangan main akal-akalan. Kalau perang itu antara muslim dengan kafir, harta rampasan perangnya kan halal. Itu aja harta rampasan perang yang mereka belum tentu ada hubungan pernikahan atau nasab orang lain. Nah ini nasab, misalkan bapak sama anak, misalkan. Ya, masa haram? Maka jawabannya, dalilnya mengharamkan. Allah Subhanahu wa taala yang mengharamkan melalui Rasulullah SAW. Maka berkepentum kita mengikuti dalil, bukan mengikuti pendapat perorangan atau akal semata. Toyib. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, mungkin itu yang bisa disampaikan untuk sore hari ini. Mohon untuk bersabar, pelajaran faraid itu ya gampang-gampang susah. Dikatakan gampang, berkepentum ya karena kan tinggal dengarkan, tapi yang nerangkan juga susahan. Barakatuhikum. Katakan susah, ya juga bisa, karena kan memang perlu kesabaran, ya, dan terutama mengamalkan. Barakatuhikum. Jadi masing-masing ada bagian. Si A dapat berapa, si B dapat berapa, si C dapat berapa. Tidak kemudian seperti perhitungan orang Jawa, bapak meninggal, ya maka ibu, anak semuanya dibagi rata, semuanya jumlahnya 10 orang, hartanya 1 M, masing-masingnya dapat berapa? Hartanya 1 M dibagi 10. Nah, kalau misalkan dibagi rata, 1 M dibagi 10 berapa? Ada orang di 100 juta. Maka tidak bisa seperti itu, harus dilihat. Beda dengan hadiah. Ya, hadiah sebelum meninggalnya. Maka anak-anak semuanya laki perempuan bisa dibagi rata. Baik. Sebelumnya sudah dibahas ya. Kapan itu dianggap sebagai harta warisan, kapan itu dianggap sebagai hadiah, kalau sakit berat bagaimana, sakit ringan bagaimana, barakallahu fiikum. Baik, tafadhalu wa hafidzakumullah, barakallahu fiikum.